Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 7 Oktober 2018 bertepatan 27 Muharram 1440 Hijriah. Salat bagian kelima. Sifat azan. An-Nafi'in anna bin Umar kana yaqulu kana muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna sholata laisa yunada laha fatakallamu yauman fi dhalika waqala ba'duhum ittakhidhu nakusan misla nakusin nasara waqala ba'duhum bal buqan misla qarnil yahud waqala Umar awala tab'asuna rajulan yunadi bisholah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanadi bisolati. Rawahul Bukhari. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar berkata, dahulu kaum muslimin ketika tiba di Madinah dari Mekah, mereka berkumpul menunggu-nunggu waktu sholat. Sedangkan tidak ada seruan untuk sholat. Lalu pada suatu hari mereka membicarakan tentang hal itu. Sebagian ada yang berkata, gunakanlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. Dan sebagian yang lain berkata, gunakanlah trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Umar berkata, mengapa kalian tidak menyuruh seseorang menyuruh untuk sholat? Lalu Rasulullah SAW bersabda, hai Bilal, bangkitlah, serulah untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 150. An Abdillah bin Umar annahu qala kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna sholawati walaysa yunadi biha ahadun fatakallamu yawman fi dhalika faqala ba'duhum ittakhiduna kusan mislana kusin nasara waqala ba'duhum qarnan misla qarnil yahud faqala Umaru awala tab'asuna rajulan yunadi bisolah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, kum fanadi bisolati. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, dahulu kaum muslimin ketika tiba di Madinah dari Mekah, mereka berkumpul menunggu-nunggu waktu salat. Sedangkan tidak ada seseorang yang menyeru untuk salat. Lalu pada suatu hari mereka membicarakan tentang hal itu. Sebagian ada yang berkata, gunakanlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. Dan sebagian yang lain berkata, gunakanlah trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Umar berkata, mengapa kalian tidak menyuruh seseorang menyeru untuk sholat? Lalu Rasulullah SAW bersabda, hai Bilal, bangkitlah, serulah untuk sholat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 285, nomor 1. An Abdillah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih qala, lama ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadriba bin naqusi yajma'a li sholatin nasa wa huwa lahu karihun limuwafaqatihin nasara. Tawfa bi minal layli ta'ifun wa ana na'imun. Rajulun alaihi saubani ahdarani wa fi yadihi naqusun yahmiluhu. Qala faqultu lahu ya Abdallahi atabi'un naqus. Qala wa ma tasna'u bihi. Qultu nad'u bihi ila sholati. Qala afala adulluka ala khairin min dhalika. Qala faqultu bala. Qala taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Qala summa stakhartu ghaira ba'idin. Qala Tsumma taqulu idza aqamtas salata Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah qala falamma asbahtu ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu bima ra'aitu qala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi la ru'ya haqqin insyaallah summa amara bi ta'zini fakana bilalun maula abi bakrin yu'azzinu bidzalika wad'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati qala faja'ahu fada'ahu dhata ghadatin ila al-fajri faqila lahu inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'imun qala fa saraha bilalun bi'a'la sautihi as-salatu khairum minan naum qala sa'id ibn musayyab fa udkhilat hadhihi al-kalimatu fit ta'zini ila salatil fajri rawahu ahmad dari abdullah bin zaid bin abdirabbih ia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyetujui dibukulnya lonceng guna memanggil orang-orang untuk sholat, padahal sebenarnya beliau tidak menyukainya karena menyerupai orang-orang Nasrani. Maka pada suatu malam ketika aku, yakni Abdullah bin Zaid tidur, tiba-tiba aku bermimpi. Ada seorang laki-laki yang mengenakan dua pakaian hijau mengelilingiku, sedang di tangannya ada lonceng yang dibawanya. Abdullah bin Zaid berkata, lalu aku bertanya kepadanya, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan kau jual?" Ia menjawab, "Akan kau pergunakan untuk apa?" Abdullah bin Zaid berkata, "Saya menjawab, akan ku pergunakan memanggil orang untuk sholat." Orang tersebut lalu berkata, "Maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik daripada itu?" Abdullah bin Zaid berkata, "Aku menjawab, ya, baiklah." Ia berkata, "Yaitu hendaklah engkau serukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah." Abdullah bin Zaid berkata, kemudian aku mundur tidak seberapa jauh. Lalu orang itu berkata, "Apabila engkau iqamah, engkau serukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Abdullah bin Zaid berkata, kemudian setelah waktu pagi, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada beliau apa yang aku impikan itu. Abdullah bin Zaid berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar insyaallah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan azan. Maka Bilal Maula Abu Bakar berazan dengan lafaz-lafaz tersebut dan menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Abdullah bin Zaid berkata, "Lalu pada suatu pagi Bilal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau untuk salat subuh. Lalu dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tidur. Lalu Bilal mengeraskan suaranya dengan suara yang tinggi. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sa'ad bin Musayyab, yakni perawi, berkata, lalu lafadz ini dimasukkan ke dalam bagian dari adzan untuk salat subuh. Hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 539, nomor 16477. An Abdullah bin Zaidin qala, lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi liyutraba bihi linnasi fil jam'i lis-salati. Tawfa bi wa ana naimun. Rajulun yahmiluna qasan fi yadihi. Faqultu lahu, ya Abdullah, atabi'un naqus? Qala, ma tasna'u bihi? Qala, faqultu, nad'u bihi ila salati. Qala, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik? Qala, faqultu lahu, bala. Qala, taqulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Summa stakhara ghaira ba'idin. Summa qala, taqulu idza uqimatis salatu, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Falamma asbahtu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu. Faqala, innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Faqum ma bilalin fa alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi. Fa innahu anda sautan minka. Qala, faqumtu ma bilalin faj'altu ulqihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Qala, fa sami'a dhalika Umar bin al-Khattab wa huwa fi baitihi. Fa kharaja yajurru ridaahu yaqul, walladhi ba'athaka bil haqq laqad ra'aitu mithlal ladhi ra'a. Qala, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyetujui dipukulnya lonceng guna memanggil orang-orang untuk salat, padahal sebenarnya beliau tidak menyukainya karena menyerupai orang-orang Nasrani. Maka pada suatu malam ketika aku, yakni Abdullah bin Zaid, tidur, tiba-tiba aku bermimpi. Ada seorang laki-laki mengelilingiku dengan membawa lonceng di tangannya. Abdullah bin Zaid berkata, lalu aku bertanya kepadanya, hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan kau jual? Ia menjawab, akan kau pergunakan untuk apa? Abdullah bin Zaid berkata, saya menjawab, akan ku pergunakan memanggil orang untuk sholat. Orang tersebut lalu berkata, maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik daripada itu? Abdullah bin Zaid berkata, aku menjawab, ya, baiklah. Ia berkata, yaitu, hendaklah engkau serukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Abdullah bin Zaid berkata, Kemudian ia mundur tidak seberapa jauh. Lalu orang itu berkata, apabila iqamah, engkau serukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Abdullah bin Zaid berkata, kemudian setelah waktu pagi, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kuceritakan kepada beliau apa yang aku impikan itu. Wahai Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, insyaallah. Berdirilah, temuilah Bilal dan sampaikanlah kepadanya apa yang engkau impikan itu, agar ia beradzan dengan lafaz-lafaz itu, karena Bilal lebih keras suaranya daripada kamu. Abdullah bin Zaid berkata, kemudian aku menemui Bilal, dan aku sampaikan kepadanya apa yang aku impikan itu. Lalu Bilal pun berazan dengan lafad-lafad itu. Lalu Umar bin Khattab mendengar yang demikian itu, sedang ia berada di rumahnya. Kemudian ia keluar sambil menyeret ridaknya, dan berkata, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar ya Rasulullah, sungguh aku juga mimpi persis seperti yang ia impikan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Falillahil hamdu." Bagi Allah lah segala puji. Hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 540, nomor 16478. An Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih qala, haddatsani Abi Abdullah ibn Zaidin qala, lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu liyudraba bihi linnasi lijam'is salati. Tawfa bi wa ana na'imun. Rajulun yahmilu naqusa fi yadihi. Faqultu, ya Abdullahi, atabi'un naqus? Qala, wa ma tasna'u bihi? Faqultu, nada'u bihi ila salati. Qala, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik? Faqultu lahu, bala. Qala, faqala, taqulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Qala, summa sta'khara anni ghayra ba'idin. Summa qala, wa taqulu idza aqamta sholata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Falamma asbahtu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'aitu. Faqala, innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Faquma Bilalin, falki alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu 'anda sautan minka. Faqumtu ma Bilalin faj'altu ulkihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Qala, fa sami'a dhalika Umar bin al-Khattabi wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaahu wa yaqulu, walladhi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu. Rawahu Abu Dawud. Dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ia berkata,

la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala, hayya 'alal falah. Qala, la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala, la ilaha illallah. Qala, la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Rawi Muslim. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muazin berseru Allahu akbar, Allahu akbar, lalu salah seorang di antara kalian juga mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian apabila muazin berseru Asyhadu an la ilaha illallah, ia mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian apabila muazin berseru Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian apabila muazin berseru Hayya 'alas shalah, kemudian ia mengucapkan La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian apabila muazin berseru Hayya 'alal falah, ia mengucapkan La haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila muazin berseru Allahu akbar, Allahu akbar, ia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian apabila muazin berseru La ilaha illallah, ia mengucapkan La ilaha illallah, yang keluar dari hatinya atau ikhlas, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 289, nomor 12. Bacaan sesudah azan. An Jabir bin Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nida'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setelah mendengar azan lalu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang berdiri, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan tempatkanlah dia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Niscaya dia akan mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 152, bersambung.